Oke, banyak sekali yang sudah hadir di sini. Satu request lagu akhir sebuah cerita. Kanan bisa lemekan tangan kembali goyang yo. Tak sanggup lagi diriku paksakan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya kasih atensi, terima kasih. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Sampai